Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita telah sampai di ayat 24 dari surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap yang dahulu mereka kerjakan. Jasad kita dan segala kemampuan kita menjadi saksi kuat terhadap kita jika kita menyalahgunakan untuk perbuatan jahat. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah kehidupan. Suatu hal yang sangat menarik dari ayat 24 ini, yarmunal muhsanat, menuduh, atau bahasa kerennya sekarang menggosip dan menyebar fitnah, itu digunakan Al-Quran dengan tiga indera, al-sinatuhum, wa'aidihim, wa'arjuluhum. Artinya, orang yang menggosip itu, saking kansurnya, bukan saja mulutnya yang bergerak, tangannya pun seakan-akan berbicara, kakinya pun seakan-akan melakukan pengucapan-ucapan. Begitulah dahsyatnya. Jadi di sini digambarkan, padahal sebenarnya gosip itu ucapan lisan, tetapi tanganlah yang membuat dia bergerak, atau bahkan kakilah kita membuat dia berjalan menuju tempat gosip. Rasanya tidak enak hidup di rumah, supaya informasi fitnah tercebar dengan luasnya, maka dia menulis. Supaya informasi lebih cepat tersebar, maka dia pergi ke tempat keramaian dan menyebarkan fitnah. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana strategi fitnah yang begitu derasnya dilakukan oleh para penyebar fitnah, sehingga tidak saja cukup gosip itu dengan lisan, tapi ada tulisan, tapi ada gerakan yang digambarkan dengan kaki. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk. Apa yang kita buat dari kejahatan di dunia ini, kita sendirilah yang menuainya. Bimakanu ya'malun. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan menuai keburukan. Tinggal kita mau menuai kebaikan atau keburukan. Boleh jadi kita menyebar fitnah, na'udzubillah anak istri kita pun akhirnya terperangkap dalam fitnah yang kita sebar. Ini suatu tanda bahwa Allah melaknat perbuatan itu tidak saja di akhirat. Di dunia bisa jadi kita terperangkap dengan fitnah yang kita lakukan sendiri. Aduh, Ustaz Fajrul dan Ustaz Fadri mengkaji lebih jauh ayat 24 dari surah An-Nur ini. Kami persilakan, Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah pertanda kekuasaan Allah yang tiada terhingga dan tiada terbatas. Karena Allah menekankan pada ayat ini, pada hari yang mana hari itu hari kiamat, maka lidah kita, tangan kita, bahkan tangan kaki kita akan menjadikan saksi terhadap apa yang telah kita perbuat di dunia. Padahal kaki, tangan, lidah kita itu tidak ada kameranya. Kalau manusia ingin mengetahui kegiatan yang lainnya, mesti ada kamera tersembunyi, CCTV. CCTV. Dan itu pun terbatas, dalam arti kata hanya di dalam ruangan tersebut. Sedangkan Allah tanpa batas. Kenapa? Karena terbukti dengan ayat ini, kekuasaan Allah itu tiada batas. Akan menjadi saksi, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Di dunia mungkin bisa berbohong lidahnya, tapi di akhirat belum tentu, tidak akan bisa berbohong. Wa tashhadu alaihim setelah alsinatuhum wa aidihim, tangan-tangan mereka yang tak pernah bicara, lidah mereka yang selalu menyembunyikan kebenaran pada hari itu tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran. Begitu juga tangan-tangan manusia pada saat itu ikut menyaksikan, seakan-akan berbicara dan menyampaikan apa yang sudah ia kerjakan. Begitu juga wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka juga akan menjadi saksi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau sudah seperti ini, kita tidak bisa dapat berbuat apapun. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan kemahakuasaannya, tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti lebih daripada itu. Karena Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika kita mendengarkan ayat ini, apa yang kira-kira kita dapat ambil hikmahnya? Ketika Allah berkatakan dalam firman-Nya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Apa yang kita dapat ambil ibrahnya dari ayat yang kita dengar, ayat yang kita kaji ini? Tentunya ayat ini mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus menjadi manusia yang pasrah kepada Allah. Tidak bisa kita kaji karena kepasrahan kita menjalankan segala aktivitas kita, kita serahkan semuanya itu kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita dapat mengaturnya dengan rahmat Allah yang tiada terhingga juga kebaikan tersebut, sehingga di akhir kiamat kelak nanti lidah kita akan berbicara yang baik, tangan kita akan berbicara yang baik, kaki kita juga akan menyampaikan pesan yang sangat baik sesuai dengan apa yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia. Itulah orang-orang yang sangat berbahagia nanti di akhirat kelak nanti. Begitu, Ustaz. Insyaallah, para pendengar, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal dan Ustaz Fajrul ini menggambarkan bagaimana saat ini fenomena, bagaimana seseorang pejabat negara, pemerintah, bahkan setingkat presiden sekalipun, menteri dan lain sebagainya. Aneh kita melihat fenomena sosial saat ini, kita lebih takut dengan kamera tersembunyi dibanding sama Allah. Maka kemudian daripada itu, dalam ayat ke-24 surah An-Nur bahasan kita, Allah mengatakan bagaimana kemudian lisan kita, tangan kita, wa aydihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, dan kaki kita yang menjadi saksi. Sehingga jikalau kita lihat pengadilan di muka bumi ini, jikalau hakimnya adalah Allah, kalau di sini jaksa penuntut, penuntutnya adalah perbuatan buruk kita, dan pembelanya adalah perbuatan baik kita, yang menjadi saksi adalah mulut, tangan dan kaki kita, maka kemana lagi kita akan berlari? Maka inspirasi yang bisa kita ambil dari ayat ini, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan lisan kita, tangan kita, kaki kita mengarah kepada sebuah kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadi orang-orang yang paling positif, paling baik kehidupannya, lisan, kaki dan tangannya untuk menuju pada kebaikan. Bima kanu ya'malun, karena hanya Allah yang mengetahui apa yang telah kita lakukan. Insyaallah. Tafadhal, Ustaz. Iya, pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan di ayat 24 ini bahwa seharusnya lisan, tangan dan kaki digunakan untuk segala perbuatan baik. Lisan, tangan dan kaki bukan untuk menyebarluaskan gosip, menyebarluaskan fitnah, membuka kedok dan aib orang lain. Tidak ada satu manusia pun yang tidak punya salah dan aib. Kita sendiri pun punya aib. Ustadz-ustadz yang duduk di sini pun punya aib. Dan kita bukan untuk mempertontonkan aib diri, apalagi untuk mempertontonkan aib orang lain. Alangkah indahnya jika lisan kita, tangan dan kaki kita untuk menyebarkan kebaikan. Dan untuk itulah, untuk tugas mulia inilah Allah menganugerahkan kepada kita lisan, tangan, dan kaki itu. Pendengar yang dirahmati Allah, gunakan itu kebaikan, dan kita akan mendatangkan dan mendapatkan kebaikan dari Allah. menggunakan segala sarana fasilitas Allah dengan untuk keburukan, dan kita pun akan mendatangkan keburukan untuk diri dan keluarga kita. Na'udzubillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Moga-moga bermanfaat bagi kami yang ada di studio dan para pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.